Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwan akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam bab fikih ibadah, dalam bab kitabus sholah, ya, bab tentang sholat masih insyaallah. Hari ini kita akan membahas bab tentang sholat Al-Id, ya, salat Al-Id. Baik. Ini di sini ada furudul kifayah. Ada fardu-fardu kifayah. Jadi ada dua salat yang merupakan fardu kifayah. Yang pertama adalah salatul Idain, ya, salat Id di Idul Adha dan Idul Fitri. Ini menurut mazhab Hambali masuk ke dalam fardu kifayah. Sementara ulama lain ada yang mengatakan ini adalah sunnah muakkadah. Ya, tapi dalam mazhab ini adalah fardu kifayah. Kemudian selain sholat id adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini bagian dari sholat yang hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi ada dua, sholat id dan sholat jenazah. Insya Allah nanti kita akan coba bahas, ya, satu per satu. Sekarang akan kita coba bahas bab tentang sholatul id. Sholatul id. Di sini ada syurut. Ada syurut, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat dalam melaksanakan sholat id. Jadi sah tidaknya melakukan sholat id adalah ditinjau dari syarat-syarat berikut ini. Ya, yang pertama adalah al-istiton. Nah, sebagaimana yang syarat Jumat, ya, begitu pula sholat id. Ya, karena hampir sama sholat id dengan sholat Jumat. Al-istiton ini adalah penduduk asli. Penduduk asli. Nah, jadi bukan orang yang musafir atau bukan orang yang mukim, yang sementara, ya. Mereka tetap sholat, ya, tetap, akan tetapi tidak berhak untuk mendirikan sholat id di antara mereka saja, gitu, ya. Misalnya hanya orang yang mukim sementara saja, misalkan ada 80 orang, 80 orang ini mereka mukim, tapi sementara tidak menjadi penduduk asli, maka orang yang 80 orang ini tidak boleh melaksanakan sholat id. Ya, ini menurut mazhab Hambali, ya, demikian. Jadi yang pertama adalah al-istiton, penduduk asli. Baik, yang kedua adalah al-waqt. Waktunya kapan? Nah, ini waktunya min irtifa'i syamsi ila qubailiz zawal. Min irtifa'i syamsi, mulai matahari meninggi. Ini matahari, irtifa' itu terangkat, meninggi. Ila qubailiz zawal, sampai qubail, menjelang sesaat, ya, menjelang zawal. Zawal ini sebagaimana sudah kita bahas, ya, dalam bab awqat as-shalah, waktu-waktu salat, ya. Jadi ketika matahari tergelincir. Nah, jadi kapan irtifa'u syamsi, mulai meninggi, ini adalah menurut Syekh disampaikan bahwa sepenggalan apa seukuran tombak, ya. Jadi matahari ini misalnya ufuk, ya. Ini matahari, nah, ini seukuran tombak, misalkan ini, ya, ini matahari di sini. Ini namanya irtifa'u asyamsi. Jadi mulai terangkat, ya, mulai meninggi. Ya, ini adalah, ya, kurang lebih sekitar jam tujuhan lah, ya, setengah tujuh, jam tujuh, ya, sudah satu tongkat ukuran matahari dari ufuk, ya. Ini yang kedua, yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga adalah jamaah arba'un. Jamaahnya ada 40 orang. Ini seperti sholat Jumat kemarin, ya, di mana khilafnya sudah kita bahas, ya. Intinya dalam mazhab Hambali, sholat id itu wajib dilaksanakan oleh 40 orang ahli, apa nama itu, ahli kampung, ya, atau orang yang wajib untuk melaksanakan sholat, ya, demikian. Ini yang bab tentang syarat. Yang kedua ini adalah bab sunan, sunnah-sunnah. Yang pertama sunnah-sunnahnya al-aklu qobla sholati idil fitri. Al-akl, makan. Ini makan dulu. Atau memasukkan makanan lah, ya. Qobla sholati idil fitri. Sebelum, ini qobla sebelum sholat idil fitri. Sebelum sholat idul fitri. Idul fitri. Waba'dal adha limudhin. Dan setelah, ini setelah adha, setelah sholat Idul Adha limudhin, bagi yang menyembelih, maksudnya bagi yang berkurban begitu ya, bagi yang berkurban. Nah, jadi kalau sholat idul fitri ya, maka sunnahnya sholat idul fitri ini sunnahnya adalah makan dulu. Jadi sebelum pergi ke sholat, sebelum pergi ke lapang, sholat dulu, makan dulu. Nah ini jikalau berkaitan dengan idul fitri. Tapi kalau dalam keadaan sholat idul adha, nah maka idul adha ini adalah makannya setelah sholat. Setelah sholat makannya. Itu setelah apa? Sholat. Ya, karena dalam sebuah hadis ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bahwasanya karena Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri. Nabi SAW tidak keluar untuk sholat Idul Fitri ya, hatta yuftiro, sampai beliau itu berbuka, maksudnya sampai makan, sampai beliau itu makan dulu. Jadi makan dulu beliau sebelum beranjak untuk sholat. Wala yat'amu yauman nahri hatta yusolliya, dan beliau tidak makan, tidak makan pada hari nahar, yaitu Idul Adha, hatta yusolliya, sampai dia beliau itu sholat ya. Jadi baiknya adalah sunnahnya jika lo Idul Fitri makan dulu, tapi kalau Idul Adha itu nanti diakhirkan makannya setelah sholat ya, bahkan setelah menyaksikan hewan kurban. Ini limudhin, nah limudhin itu bagi yang berkurban, bagi yang berkurban ya. Nah maka yang disyariatkanlah yang berkurban. Kalau yang tidak berkurban, maka kata Syekh Utsaimin boleh untuk memilih mau makan dulu mau tidak ya, demikian. Tapi ya bagusnya adalah dalam Idul Adha, baik yang berkurban atau tidak, makannya nanti setelah sholat ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah al-iktisal wa tajammul. Al-iktisal, mandi. Jadi mandilah terlebih dahulu. Kemudian wa tajammul, tajammul menghias diri, berhias, menghias atau berhias ya, berhias. Jadi memperindah diri. Ya, ini sunnahnya. Jadi mandi pakai wewangian, kemudian pakai pakaian yang indah ya, walaupun tidak baru tapi baik, itu bagus ya. Perempuan juga begitu ya. Tidak terlalu apa? Tabarruj. Jangan tabarruj, jangan banyak dandan dan lain sebagainya. Janganlah ya. Jadi perempuan cukup berpakaian yang rapi ya, kemudian pakai sesuai dengan menutup aurat dengan sempurna ya. Ya, kemudian kalau mau pakai wewangian hanya sekedarnya saja gitu, tidak sampai tercium sampai jauh ya, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi sahra qaribah. Jadi di lapang, ini di lapangan. Yang qaribah yang dekat dengan rumah kita ya. Jadi tidak perlu kita menjauh sampai ke tempat yang lain, misalnya di Bandung kita daerah satu daerah A gitu ya, ini daerah B, kita sampai naik mobil ke daerah B, jangan, yang dekat saja di sini, di mana lapangnya, disitulah kita melaksanakan sholat ya. Itu yang ketiga, sunahnya adalah di tempat lapangan yang dekat ya. Boleh di masjid, boleh jika lo tidak ada lapangan ya. Ini dikecualikan di Mekah ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu biasanya dilaksanakan sholatnya di dalam masjidnya. Akan tetapi kalau untuk di luar ya, maka itu di luar Makkah dan Madinah ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka dilaksanakan di lapang, tanah lapang. Yang ketiga, at-tabkir wal masyu ilaiha. Tabkir, bersegera, bersegera. Wal masy, berjalan. Jadi bagusnya berjalan kaki. Ilaiha, menuju apa? Sholat tadi. Jadi menuju lapangan atau menuju sholat ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita akan sholat bersegera. Jadi misalnya 5:30, jam 6 itu sudah pergi untuk menunaikan sholat idul fitri ya, atau sidul idul adha. Dan kemudian berjalan ya, sunahnya berjalan, kecuali memang jauh ya dan agak menyulitkan, jika lo berjalan maka boleh dipakai kendaraan ya, tapi sunahnya adalah berjalan. Yang kelima, qiraatul a'la wal ghasyah, ini bagi imam ya, itu membaca al-a'la. Al-a'la itu surah al-a'la ya, surat al-a'la, sabbihis marabbikal a'la, ini surah al-a'la. Wal ghasyah, hal ataka hadisul ghasyah, ini surat, dua surat yang sunnah dibaca ketika Idul Fitri atau Idul Adha ya. Bagaimana dengan surat yang lain? Boleh silakan untuk memilih surat apa saja yang ingin dibaca ya. Walaupun ya ini surat Ala ini dan Ghasyiyah ini pernah dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat Id ya, Idain. Kemudian yang keenam, al-khutbatani ba'daha, dua khutbah, dua apa? Khutbah setelahnya, itu setelah sholat. Nah, jadi beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah sebelum sholat ya khutbahnya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, khutbah dahulu kemudian sholat. Nah, kemudian di sini ada dua khutbah ini. Ini memang ada kebanyakan ulama, jumhur ulama ya mensunnahkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua khutbah. Dua apa? Dua khutbah ini. Jadi seperti mazhab Hambali, Syafi'i dan lain, jumhur ulama mengatakan dua khutbah. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, beliau sampaikan, saya tidak menemukan ulama khilaf dalam bab ini, kata beliau gitu ya. Akan tetapi Syekh Utsaimin ya. Kemudian Syekh Said Sabik itu pengarang kitab fikih sunnah ya, orang Mesir. Nah, beliau mengatakan hanya satu khutbah mengutip perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena dua khutbah dalam sholat Id itu hadisnya seluruhnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Maka beliau Syekh Utsaimin dan Syekh Said Sabik mengatakan hanya satu kali khutbah ya. Tapi jumhur ulama mengatakan dua kali khutbah ya. Bahkan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla menyampaikan bahwa di sini adalah sampai ada ijma, kesepakatan bahwa ada dua khutbah dalam sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sunahnya adalah dua khutbah. Tapi kalau satu khutbah pun tidak apa-apa, karena ya apa, hukumnya sunnah, demikian ya. Kemudian yang ke tujuh ya, at-takbiratuz zawaid, takbir-takbir tambahan. Maksudnya takbir tambahan adalah takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Ini 7 kali di luar takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, ini tidak dihitung karena takbiratul ihram. Nah, baru setelah itu Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, sampai berapa? 7 kali. Ini untuk yang rakaat awal pertama. Nah, kemudian ketika masuk rakaat kedua, dari duduk berdiri rakaat kedua, kan kita mengucapkan Allahu Akbar, pindah dari sujud sampai ke berdiri. Nah, itu jangan dihitung. Nah, setelah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini 5 kali. Ini namanya zawaid, tambahan. Disebut tambahan ya berarti di luar takbiratul ihram dan di luar takbir intiqal ya. Demikian. Ini yang ke-7. Yang ke-8 terakhir, mukhalafatut thariq. Berbeda ya, memilih atorik, jalan. Jadi misalnya ini tanah lapang gitu ya, rumah kita di sini. Nah, ada dua jalan untuk ke lapang ini, jalan sini, ada jalan sini, misal begitu ya. Nah, berangkatnya kita melalui jalan ini, pulangnya kita melalui jalan yang ini. Ini kenapa? Ya, inilah sunahnya ya. Nabi berjalan ketika pergi dan pulang itu mengambil jalan yang berbeda. Itu namanya mukhalafatut thariq. Apa, berbeda mengambil jalan ya. Demikian ya ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa difahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Insyaallah nanti kita akan membahas bab tentang sholatul janazah, sholat jenazah ya, yang berkaitan dengan jenazah. Insyaallah kita akan coba membahasnya ya. Wallahu a'lam. Demikian aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.